الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jadi masih dalam pembahasan al-ashlu rabi, prinsip yang keempat daripada prinsip-prinsip dalam thalabul ilm, bahwasanya ilmu itu merupakan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah serta ucapan para syuhada dengan disertai ijma' dan qiyas yang lurus. Dan terbangun di atas prinsip ini beberapa perkara. Yang pertama, bahwasanya sepantasnya seorang thalibul ilm untuk membiasakan diri meneliti setiap permasalahan-permasalahan ilmiah di dalam agamanya berdasarkan dalil dari kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian yang kedua, bahwasanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam. Sunnah zahirah, sharihah, dan sunnah batinah, ghair sharihah. Dan penjelasan dari perkara ini telah lewat. Secara ringkasnya, bahwasanya sunnah zahirah sharihah adalah apa-apa yang dinisbatkan kepada Rasul berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan beliau. Termasuk di dalamnya adalah berita-berita tentang ciri-ciri akhlak kepribadian beliau dan juga ciri-ciri fisik beliau. Kemudian sunnah ghairu sharihah ini banyak sekali. Ya, ini dinisbatkan kepada sahabat tetapi perkara yang di situ tidak ada ruang lingkup bagi akal untuk berbicara sehingga tidak mungkin sahabat tersebut yakni sesuatu tersebut berasal dari dirinya. Tentunya itu mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ucapan seorang sahabat atau lebih yang tidak ada riwayat bahwa sahabat yang lain menyelisihinya sebagaimana terkait dengan adanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad yakni takbir yang dilakukan di bulan Dzulhijjah dimulai pada tanggal 9 Yaum Arafah pagi hari ba'da subuh hingga akhir ayat mutasyrib. Itu dilakukan oleh beberapa sahabat, tidak hanya satu dua, dan tidak ada riwayat adanya yang menyelisih dalam perkara ini. Dalam perkara ibadah tentunya hal tersebut menjadi suatu yang ijma, sehingga sekian banyak ulama menyebutkan ijma akan perkara tersebut meskipun ada ulama yang menyelisih. Akan tetapi inilah perkara yang sangat jelas. Penyelisihan ulama dalam perkara ini karena mereka tidak mengijma tersebut. Adapun perkara yang kita lihat bahwasanya para sahabat melakukan hal tersebut, ini menunjukkan perkara tersebut ada asalnya. Tidak mungkin dalam perkara ibadah para sahabat mengada-adakan urusan tersebut pada dirinya. Demikian pula ucapan sahabat terkait dengan sebab turunnya satu ayat dengan kalimat yang jelas bahwasannya ayat ini turun terkait dengan kejadian ini, maka ini juga dihukumi marfu. Ya, sunnah syariah, artinya sunnah yang dihukumi marfu. Ucapan sahabat terkait dengan penafsiran apa yang diriwayatkannya, ini juga demikian. Meskipun hal tersebut tidak sepakat setiap para ulama, akan tetapi ini yang disebutkan oleh Asy'ari Muhammad Basmud. Juga apa yang dinukilkan dari mereka para sahabat dari berbagai macam khilaf, perbedaan-perbedaan terkait dengan masalah tata cara ibadah, ini juga demikian. Para ulama mengatakan jangan kamu mengucapkan dalam perkara agama ini kecuali ada pada dirimu dari para salaf imam. Lantas bagaimana dengan sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Imamnya adalah para sahabat. Syekhul Islam sering mengatakan bahwasannya ini adalah pendapat saya, jika seandainya ada imam, ada imam dalam artian ada salaf yang melakukannya. Pendapat saya adalah demikian, seandainya ada salaf yang melakukannya. Terlebih dalam perkara-perkara yang jelas-jelas tidak diselisihkan padanya bahwa itu merupakan perkara yang dilakukan oleh sebagian sahabat, cukuplah bagi kita para sahabat tersebut sebagai salaf kita. Demikian pula apa yang datang dari para sahabat dari yang disebut dengan qiraah tafsiriyah. Dan penafsiran sahabat terkait dengan tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran, meskipun hal tersebut tidak disepakati, akan tetapi sebagian ulama menyatakan bahwa itu pun juga dihukum marfu. Jadi demikian apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya terkait dengan Al-Aslur Rafi, prinsip yang keempat. Berikutnya kita baca penjelasan daripada penulis Asy-Syaikh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah taala. Aqalib yang ketiga, yakni perkara yang ketiga terkait dengan prinsip yang keempat. Wa min tamami hadzal asl an ta'lam annahu la yajuzu lana ihdathu qawlin kharijin an aqwalihim fil mas'alah. Dan min tamami hadzal asl merupakan kesempurnaan daripada asal ini, pondasi ini. Untuk engkau ketahui bahwasannya tidak boleh bagi kita untuk mengada-adakan pendapat baru yang keluar daripada pendapat-pendapat mereka dalam satu masalah. Pendapat-pendapat mereka ini salah kita, para sahabat dan lain-lain. Ini diriwayatkan oleh para sahabat banyak, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga, bahkan ada beberapa. Tidak ada yang menyelisihinya satu pun. Ya. Kemudian seseorang hanya sekedar mengatakan perkara ini tidak ada hadisnya yang sahih dari Rasulullah, tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkara ini tidak saya amalkan. Tapi kamu tidak mengamalkan itu, apakah ada salafnya? Kamu tidak mengamalkannya, apakah ada salafnya? Itu pendapat antum-antum bangun dengan perasaan antum. Sekarang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, antum tahu di sini ada beberapa para sahabat yang menjalankannya. Bagaimana? Kalau kami jelas dalam perkara ini. Apa yang ada padanya para sahabat, ya? Beberapa, bahkan satu sahabat yang kemudian tidak diselisih bagi yang lainnya, maka itu yang disebut dengan ijma' sukuti. Kita jadikan sebagai hujjah. Dan jadikan sebagai hujah. Tapi kalau ada beberapa sahabat yang berselisih dalam permasalahan, ya, permasalahan tersebut, maka kita tidak keluar daripada perselisihan mereka. Ya. Kita mengambil dari apa yang mereka lakukan, tidak kemudian mengadakan pendapat yang berikutnya. Ini merupakan adab kita terhadap salafun salih. Waqad ittafaqat kalimatuhum rahmatullah alaihim ala hadzal nahj, dan telah sepakat kalimat mereka rahimahullah, ya rahimahumullah, semuanya para a'imah sepakat dalam perkara ini. Ya, kalau ada pendapat sahabat tidak diselisih oleh yang lain, itu adalah hujjah dan itu adalah ijma' sukuti. Kemudian kalau ada pendapat-pendapat banyak yang kemudian mereka berselisih di antara satu dengan yang lain, maka kita tidak keluar daripada perselisihan mereka, tidak mengadakan pendapat yang lainnya. Saya menyatakan ittafaqat kalimatuhum rahmatullah alaihim ala hadzal nahj, bahwasanya para a'imah telah sepakat dalam permasalahan ini. Faman kharaja anhu kharaja an sabilil mu'minin, maka barang siapa yang keluar darinya berarti dia telah keluar dari orang-orang yang beriman. Maka kita harus berhati-hati dalam perkara ini. Jangan kemudian bermudah-mudah hanya sekedar kita tidak tahu dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW, atau bahkan ada yang menyatakan ya dari kalangan para ulama kibar misalnya bahwasanya ini permasalahan tidak ada dalilnya daripada sunnah. Kemudian kita tidak mengambil ucapan ulama tersebut berikutnya, tetapi kita langsung menyatakan ini tidak dalilnya dalam as-sunnah, sudah saya tidak mau mengamalkannya. Padahal ulama tersebut sendiri setelah itu menyatakan bahwasanya hanya saja terdapat sekian banyak atsar-atsar dari para sahabat. Tidak ada dalil dari as-sunnah, iya. Dalam artian sabda Rasulullah SAW secara sharih. Akan tetapi perbuatan para sahabat apa hukumnya? Sunnah ghair sharihah. Iya kan? Karena ini perkara ibadah. Laisa fil aql fihi majal. Laisal aql fihi majal. Tidak ada bagi akal untuk berbicara dalam masalah. Tidak mungkin ya para sahabat dalam perkara ini mengada-adakan dalam ibadah. Nah, ini perkara yang semestinya untuk difahami. Waqad sabaqa naqlu kalimatihim fi dzalika qabla qalil, dan telah lewat penukilan kalimat-kalimat mereka sebelum ini. Qabla qalil yang baru saja. Qala Abul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, berkata Abul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaih, sesungguhnya kami ini diperintahkan untuk ittiba' dan dihasung kepadanya. Wa nuhina 'anil ibtida' wa yujirna 'anhu, dan kami dilarang daripada mengada-adakan perkara baru, dicegah darinya. Wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum lisalafis salih, dan syiar ahli sunnah adalah ittiba'nya mereka kepada salafus salih. Ittiba'nya mereka kepada salafus salih. Pada hakikatnya seseorang di saat dia menolak satu atar kemudian dia meninggalkannya, berarti dia mengambil pendapatnya sendiri. Mengambil daripada pendapatnya sendiri. Syiar ahli sunnah ittiba'uhum lisalafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada' muhdats. Syiarnya ahli sunnah adalah ittiba' terhadap salafus salih dan meninggalkan setiap perkara yang diada-adakan, perkara-perkara yang baru dalam agama. Jadi inilah prinsip kita di dalam beragama. Sangat jelas, sangat gamblang. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, man fassara al-Qur'an awil hadis, barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an ataupun hadis, wa ta'awwalahu 'ala ghairi tafsiril ma'ruf 'an sahabah wa tabi'in, dan dia mentakwilkannya dengan pentakwilan yang dengan pentafsiran yang tidak ma'ruf dari kalangan para sahabat dan tabi'in, bahwa muftarin 'ala Allah, maka dia itu mengada-adakan perkara yang dustaan atas Allah. Muftarin, membuat iftira, kedustaan di atas namakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berbicara tentang ayat. Ayat itu adalah firman-firman Allah. Kalau kemudian dia berbicara maksudnya demikian, berarti dia seolah-olah mengetahui tentang maksud Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia telah berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan al-qaul 'ala Allah bila ilmin, itu termasuk dosa yang sangat besar mengerikan. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Na'udzubillah. Lantas kalau yang berbicara salah, emang itu bukan penafsiran dari mereka? Iya, penafsiran dari mereka yang mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW. Penafsiran dari para sahabat yang mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW. Karena sebagian ulama menyatakan penafsiran sahabat itu sesuatu yang dihukumi marfu hukman, ya, sunnah ghairu sharihah, karena ini maknanya. Dari sisi ini. Adapun orang-orang yang belakangan, kok dia berani untuk menafsirkan dengan sesuatu yang baru, maka dia telah berani lancang terhadap firman-firman Allah Azza wa Jalla. Mulhidun fi ayatillah, menyimpang di dalam ayat-ayat Allah. Muharrifun lil kalim an mawadhi'ih, dan dia telah mentahrif, meletakkan kalimat-kalimat bukan pada tempatnya. Dan itu perbuatan orang-orang Yahudi. Wa hadha fathun li babi zandaqah, dan ini merupakan pintu pembuka daripada kezindikan wal ilhad dan ateisme ataupun pangan. Wa huwa ma'lumul butlan bil ittirar min dinil Islam, dan itu merupakan perkara yang sangat diketahui kebatilannya dalam agama Islam secara daruri. Seperti apa yang dilakukan oleh semacam orang-orang Islam di Iran. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Mengerikan. Mereka berbicara atas nama ayat-ayat Al-Quran dengan hawa nafsunya. Meninggalkan seluruh daripada penafsiran salaf. Salaf. Bukan hanya sekedar meninggalkan, bahkan mereka menolak. Na'udzubillah. Falaisa li ahadin an yata'awwal al-aya aw al-hadith 'ala ma'nan yukhalif mukhalafat tudad al-ma'na alladhi fassarahu bihi sahabatur rasulah ridwanul 'alaihim ajma'in. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mentakwilkan ayat ataupun hadith dengan makna yang menyelisihi, dengan penyelisihan yang kontradiksi terhadap makna yang ditafsirkan oleh para sahabat rasul ridwanul 'alaihim ajma'in. Tidak boleh. Jadi ini pentingnya kita mempelajari pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, juga atar-atar para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan orang yang mempelajari hal ini maka akan kuat hujahnya. Akan kuat hujahnya. Dan tentunya kuat hujah tersebut kalau berhadapan dengan orang yang sama-sama memiliki paham yang benar dalam beragama. Dan orang yang memiliki ilmu. Tetapi kalau berhujah dengan orang yang jahil, orang yang taklid buta, maka ya tidak akan bisa menang. Dengan mereka-mereka ini tidak akan bisa menang. Imam Syafi'i menyatakan, kalimatnya secara makna, tidaklah aku berdiskusi dengan seorang alim melainkan aku pasti mengalahkannya. Dan tidaklah aku berdiskusi dengan dan tidaklah aku berdiskusi dengan seorang jahil melainkan dia mengalahkanku. Orang yang alim, dia mengerti tentang kaidah-kaidah dalam istidlal, tahu kapan harus berhenti berbicara ya, di hadapan hujah. Adapun orang yang jahil, dia tidak tahu apapun, dia labrak. Sudah jelas ini dalil, ini disebutkan ayatnya, hadisnya, semuanya ya. Tetap menurut saya demikian. Ya sudah, tidak ada manfaatnya berdiskusi dengan orang yang seperti ini ya. Sehingga tidak bisa menang melawan orang-orang seperti itu. Nah, perlu untuk kemudian dilanjutkan perdebatan. Terlebih kalau hal tersebut kemudian dilihat oleh orang awam yang tidak mengerti tentang dan tidak bisa mengukur tentang kekuatan hujah ya. Dikira orang yang paling banyak bicara itulah orang yang menang dalam berdebat. Allahul musta'an. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa fi zamanina qultu, dan pada zaman kita ini aku katakan, wa fi zamanina awqat, dan pada zaman kita ini lebih-lebih lagi, ya ta'ayyan kita abad kalam a'immati salaf al-muqtada bihim ila zaman Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Ubayd wa yakun al-insan ala hadar mimma hadatha ba'dahum. Ya ta'ayyan, sesuatu yang harus, tidak bisa tidak, untuk menulis ucapan-ucapan a'immah salaf yang dijadikan qudwah, dijadikan panutan mereka-mereka ini, hingga zamannya Syafi'i, hingga zamannya Ahmad, Ishaq, dan Abu Ubaid. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita tidak berbicara dengan hawa nafsu. dalam beragama ini, terus menjadi satu manhaj di dalam kita beragama, senantiasa mengembalikan kepada salafus salih. Walhamdulillah ya, hirsnya para ulama kita ya, mereka mencatat dan mendiwankan, membukukan daripada ucapan-ucapan para salaf, ucapan-ucapan emas, tafsiran-tafsiran ayat, kemudian sarah-sarah daripada hadis-hadis. Kita benar-benar tidak bisa untuk meninggalkannya, dan tidak boleh, pasti akan menyimpang. Waliyakunil insan ala hadar, dan hendaknya seseorang berada dalam kehati-hatian, yakni senantiasa waspada, mimma hadatha ba'dahu, dari perkara-perkara yang diada-adakan setelah mereka, perkara-perkara baru setelah mereka. Fa innahu hadath ba'dahum hawadith katsirah, karena sungguhnya terjadi perkara-perkara baru yang sangat banyak setelah mereka ini, setelah para imam al-muqtada. Wa hadatha man intasaba ila mutaba'ati sunnah wal hadis min adh-dhahiriyah, dan muncul ya, orang-orang yang menisbatkan kepada mutaba'ati sunnah. Mereka menyatakan diri mereka sebagai mutabi'us sunnah, orang yang mengikuti sunnah, mengikuti hadis dari kalangan dhahiriyah dan yang semisal mereka. Intisab ila mutaba'ati sunnah, padahal mereka sangat jauh daripada sunnah. Mereka hanya memahami secara zahir, letterlek, tekstual. Sedangkan apa yang dimaui daripada sunnah Rasulullah SAW tersebut telah dijelaskan oleh para imam sebelum mereka. Mereka tidak mengambilnya, tetapi mereka sekedar apa yang tampak dari zahir sunnah tersebut. Ini perkara yang baru. Wa huwa asyad mukhalafah laha li sududhihi 'anil a'immah. Padahal itu sangat-sangat mukhalafahnya. Ya. Asyaddu mukhalafatin laha, yakni lisunnah. Mereka menyatakan nahnu mutabi'una lisunnah, kami ini pengikut-pengikut sunnah, mengikuti sunnah ya. Ini hadisnya memang benar, hadis tersebut ada, tetapi pemahamannya apakah seperti yang mereka pahami? Asyad mukhalafah, bahkan tidak hanya tidak sesuai, tetapi kontradiksi, bertentangan dengan sunnah tersebut. Disududhihi anil a'immah, karena nyelewengnya mereka ya dari pendapat-pendapat para a'immah. Jadi perkara yang sifatnya itu merupakan pendapat jumhur, maka jangan kemudian diremehkan. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah, oleh Malik bin Anas, oleh Syafi'i, oleh Ahmad, jumhur dalam perkara ini. Bahkan a'immah banyak sekali jumlahnya, kemudian ditolak dengan mengambil pendapat orang-orang yang belakangan, jauh belakangan dan jauh dari mereka, padahal ini pendapat dari para a'immah, ditolak dengan sangat mudah. Meskipun ulama tersebut juga ulama ahlu sunnah belakangan ini, cuman dia jauh sekali jaraknya dengan para imam tersebut. Masih lagi ditambah dengan pemahaman yang kurang mumpuni dalam apa yang dimaksudkan dan dimaukan oleh pendapat yang dia ambil tadi, sehingga dia mengambil satu pendapat menyelisih pendapat jumhur dengan satu pendapat yang itu pendapat mutaakhirin pun dengan pemahaman yang keliru, tidak sempurna pemahamannya. Maka berhati-hati dalam permasalahan seperti ini. Ternyata bukan dinisbatkan kepada pendapat si fulan ataupun si alan dari para ulama kibar, tetapi justru pendapat dari dirinya sendiri. Ini yang mengerikan. Allahul musta'an. Wa huwa asaddu mukhalafala li sududhi 'anil a'imma wa anfiradi 'anhum bi fahmin yafhamu. Padahal dia ini menyelisih dengan sangat, penyelisihan yang sangat terhadap sunnah itu sendiri, karena nyelenehnya pendapat tersebut ya, juga karena berkesendiriannya pendapat tersebut daripada pendapat-pendapat para imam dengan pemahaman yang ada pada dirinya. Au ya'khud ma lam ya'khud bihil a'immah min qabli, atau dia mengambil sesuatu yang tidak diambil oleh a'immah sebelumnya. Ana sering contohkan terkait dengan masalah masa fatus safar, itu sering. Masa fatus safar itu para imah, jumhurul ulama, aimatul arba'ah dan yang lainnya, mereka menentukannya dengan 2 hari atau dengan 1 hari, 1 hari 1 malam perjalanan pada waktu itu, yang kemudian dikonversikan dengan jarak. Karena memang tidak ada dalil di dalam as-sunnah, dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasul dengan batasan tertentu, dengan batasan tertentu, sehingga mereka mengambilnya dengan jarak. La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. An tusafira ini ada berapa riwayat. Ada yang an tusafira thalathat ayyam, ada yang yaumain, ada yang yaum. Sehingga yang paling sedikit adalah sehari. Sehari itu hitungan pada waktu itu dengan perjalanan yang mu'tadil ya. Sedang itu mereka menentukan 80 kurang lebih sih harus seperti itu, 80 km. Itu para imah menyatakan demikian. Kemudian datang ulama yang jauh setelahnya yang kemudian menyatakan dengan uruf. Nah, uruf ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyatakan dengan sekian kuyut, yang kuyut ini tidak diperhatikan. Ya, beliau menyatakan tidak teranggap safar kalau bisa balik pada hari itu juga. Beliau mengatakan demikian. Nah, kalau sekarang mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, antum ke Jakarta itu tidak safar karena bisa bolak-balik dengan pesawat. Ya, beliau mencontohkan dengan jelas. Kalau antum ya dengan pergi dengan menggunakan kuda ya, dan bisa balik pada hari itu juga, maka antum tidak safar. Itu ucapan yang sangat jelas dari Syekhul Islam. Sedangkan jika antum berjalan kaki dengan jarak tempuh yang sama dengan antum menggunakan kuda tadi, antum melebihi 1 hari, maka antum dalam keadaan safar, musafir. Beliau menyatakan demikian. Adanya zat wal mazat harus membawa perbekalan. Sehingga ini syarat yang kalau diterapkan saat ini tidak berlaku sudah. Syaratnya dari Syekhul Islam. Kenapa? Kita nggak butuh zat wal mazat, ini perbekalan air minum dan makanan. Enggak. Kita sekedar butuh bitokoh, ini ya kartu kredit atau kartu debit itu sudah bisa kemana-mana. Nah, kemudian syarat yang lain disebutkan semuanya Syekhul Islam. Ya, safar dari kalimat safar itu sendiri menempuh daripada melewati padang sahara. Maka diperhatikan hal seperti ini untuk di saat seseorang ambil satu pendapat. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian kita inginnya memakai satu pendapat dari ulama, ternyata kita mengambil pendapat kita sendiri. Itu tadi. Ya. Yang menyatakan bahwasannya urf secara mutlak itu zahiriyah, bukan Syekhul Islam. Kalau mau menasbatkan kepada zahiriyah, maka kita salat. Kita terima. Tetapi kalau itu Syekhul Islam, maka perhatikan kalimat Syekhul Islam di dalam majmu' fatwa. Ada kejelasannya luar biasa di sana, dijelaskan sama Syekhul Islam. Kembalinya kepada ahlul khibrah dalam tersebut. Itu kalau sudah melewati 1 hari 1 malam. Ahlul khibrah yang berbicara. Sedangkan kita tentunya karena seperti ini, jangan kemudian bermudah-mudah. Kita berhadapan dengan pendapat jumhurul ulama. Mereka orang-orang yang tentunya sangat berhati-hati dalam beragama. Dan bukan kemudian asal-asalan di dalam menentukan. Ya, karena asalnya memang tidak ada penentuan dalam syariat. Mereka menentukan hitungan tersebut dengan berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi. La ma'adhi mahram. Sedangkan hadis di saat Anas bin Malik keluar setelah sekian ya, sekian jarak, maka beliau menjamak dan sebagainya. Maka itu di saat seseorang telah keluar safar, dengan tujuan safar. Misalnya kita mau ke Jakarta, kita meninggalkan daerah kita ya, kampung kita misalnya, sampai beberapa kilo ke depan, maka kita sudah boleh menjamaknya. Karena kita tujuannya apa? Safar. Bukan sampai di tujuan 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 30 kilo. Bukan itu maksudnya. Itu yang perlu untuk diperhatikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga kemudian di dalam Islam ini, jangan kemudian kita bermudah-mudah. Islam itu sudah sangat mudah. Dan sholat itu perkara yang sangat Allah cintai. Kemudian sholat itu Allah subhanahu wa ta'ala tekankan waktu-waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sehingga ya, kalau hanya sekedar istilahnya ngengkang terhadap apa yang sudah istilahnya disebutkan secara zahir begitu, itu maka setiap orang bisa melakukan, kata Sufyan. At-tasaddud yufsinuhu kullu ahad. Walakinnal fiqh ar-rukhsah ta'tika min faqih, kata dia. Kalau bersikap ekstrim dalam artian pokoknya begini, setiap orang bisa melakukan. Tetapi yang paling benar-benar disebut al-fiqh, kefaqihan itu adalah rukhsah yang datang kepadamu dari seorang yang alim. Karena memang rukhsah itu perkara yang tidak bisa kita kemudian bergampang-gampang. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai azimah. Tetapi di saat memang ada rukhsah, ya rukhsah itu datang dari seorang yang faqih, maka itulah ilmu dan kefahaman. Dan tetap kembalinya masing-masing kepada kita semua. Tetap kembalinya kepada kita semua masing-masing. Hanya saja ini merupakan peringatan bagi kita semua bahwa kita jangan bermudah-mudah dalam satu perkara. Di saat kita ingin mengambil satu pendapat, maka betul-betul perhatikan pendapat tersebut. Apakah memang kita telah benar-benar sesuai dengan apa yang dimaukan dari pendapat tersebut ataukah tidak? Wallahu'alam bishawab. Qultu, aku katakan, yakni Syekh Muhammad Bazmun. Qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, berkata Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, iyaka an tatakallam fi mas'alah laisa laka fiha imam. Iyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Hati-hati kamu dari berbicara tentang satu perkara dalam agama tentunya yang kamu tidak memiliki padanya imam. Ini kalimat yang sangat indah dari Syekhul dari Syekh dari Imam Ahmad, dan juga semakna dengan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semakna dengan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ana aqul bi hadzal kalam in kana fihi imam. Kurang lebih kalimat daripada Syekhul Islam. Aku berpendapat dengan pendapat ini kalau ada imam padanya. Karena terkadang argumentasi Syekhul Islam begitu sangat kuat, luar biasa ya. Begitu sangat kuat. Tetapi beliau sesuai dengan kadar keilmuan yang ada pada beliau, seorang mujtahid ya, beliau masih mengatakan kalimat tersebut. Tidak kemudian beliau mustaqil ya, berdiri sendiri memiliki satu pendapat yang menyelisih dari pendapat ulama yang lain, tidak ya. Hal seperti ini, ada pendapat ini demikian, pendapat ini demikian, pendapat ini demikian, beliau sebutkan. Sedangkan menurut saya sesuai dengan ilmu yang ada pada beliau, dalil ini menyatakan demikian, dalil ini, kemudian beliau mengatakan pendapat saya demikian kalau ada padanya imam. Kalau ada padanya imam, ya bisa jadi beliau menyatakan demikian itu kenapa kok tidak ada imam yang berpendapat demikian. Kalau tidak ada imam yang berpendapat demikian, saya pun tidak berani untuk berpendapat demikian, meskipun secara dalil ini yang mestinya yang dibenarkan. Contoh permasalahan tentang hukum sahur, makan sahur itu ya, perintahnya di dalam hadis-hadis Rasul banyak. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Afasul ma baina siyamin wa siyam ahli kitab aqlatus sahar. Ya, perintah. Bahkan itu menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlu sunnah, apa? Ahlu kitab. Akan tetapi tidak ada satu ulama yang menyatakan apa? Makan sahur itu wajib. Tidak ada. Bahkan ijma disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya makan sahur itu apa? Sunnah, mustahab, tidak wajib. Nah, sedangkan secara kaidah ini mestinya wajib. Perintah-perintah ini menunjukkan kewajiban. Al-asl fil amr al-wujub. Apa yang membawa kepada apa istilahnya dipalingkan kepada makna sunnah? Hanya saja para ulama-ulama yang datang belakangan mereka hanya bisa menyatakan kalimat tersebut tanpa berani mengatakan, dan saya berpendapat bahwa ini wajib, tidak berani menyatakan. Bersamaan dengan kuatnya hujjah seperti ini, perintah-perintah dari Rasulullah SAW tidak ada satupun ulama yang mengatakan wajibnya. Sehingga kita pun juga harus berhati-hati dalam perkara seperti ini. Iya ka antataka lafimas ala laisalaka fiha iman. Hati-hati berbicara dengan masalah yang kita tidak memiliki iman padanya. Karena ini adalah agama yang kita tidak bisa hanya semata-mata dengan ya perasaan kita, hawa nafsu kita. Wallahu ta'ala alam bisa. Ini yang kita bisa pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.